Reza Lawang Sewu bareng Expos Mer Legender. Dari panitia dulu ya. Cuma manis janji. semuanya. Reza Lawang Sewu bareng Expos Mer Lengener. Dari panitia dulu ya. Cuma manis janji. semuanya.